Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 508. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Maka perhatikanlah bagaimana Allah mengatur dan membentukkannya, dan kepada jalan bagaimana dimudahkannya, dan kepada kedurhakaan insan alangkah ingkarnya, dan kepada kebodohan insan bagaimana dilahirkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qatirun mubin. Artinya, apakah manusia itu tidak melihat bahwa kami menjadikannya dari setetes mani? Tetapi lihatlah, dia telah menjadi musuh yang terang-terangan. Surat Yasin ayat 77. Dan firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab thumma idza antum basharum tamtashirun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu diciptakannya kamu dari tanah, kemudian itu, lihatlah, kamu telah menjadi manusia yang bertebaran. Surat Ar-Rum ayat 20. Maka perhatikanlah kepada nikmat Allah atas insan. Bagaimana ia memindahkannya dari kehinaan itu, kesedikitan, kekejian, dan kekotoran, kepada ketinggian ini dan kemuliaan. Maka jadilah insan itu ada atau mewujud sesudah tidak ada, hidup sesudah mati, dapat bertutur kata sesudah bisu, melihat sesudah buta, kuat sesudah lemah, berilmu sesudah bodoh, mendapat petunjuk sesudah sesat, berkuasa sesudah lemah, dan kaya sesudah miskin. Maka adalah insan itu pada zatnya tidak ada suatu pun. Dan manakah sesuatu yang lebih kecil daripada tidak ada sesuatu pun? Dan manakah kesedikitan yang tersedikit daripada tidak ada semata-mata? Kemudian insan itu menjadi sesuatu dengan karunia Allah. Dan sesungguhnya ia menjadikan insan dari tanah yang hina, yang diinjak dengan tapak kaki, dan dari setetes air mani yang kotor, sesudah tidak ada pula semata-mata, untuk diperkenalkannya kepada insan itu akan kekejian dirinya. Lalu insan itu dengan demikian mengenal akan dirinya. Sesungguhnya Allah menyempurnakan nikmat kepada insan, supaya dengan nikmat itu insan mengenal akan Tuhannya, dan dengan nikmat itu insan mengetahui kebesaran dan keagungannya, dan sesungguhnya kesombongan itu tidak layak selain baginya yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dan karena itulah maka Allah memberi nikmat kepada insan. Ia berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Artinya, bukankah telah kami buat untuknya dua mata dan lidah dan dua bibir dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan raya. Surat Al-Balad ayat 8-9-10. Pertama-tama diperkenalkannya kekejian insan itu, ia berfirman, alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan. Artinya, bukankah dia dahulunya setetes mani yang ditumpahkan, kemudian itu menjadi segumpal darah. Surat Al-Qiyamah ayat 37-38. Kemudian ia menyebutkan nikmatnya kepada insan. Ia berfirman, fakhalaqa fasawwa naja'ala minhun fakhalaqa fasawwa faja'alahu minhun zawjainin dzakara wal unsa. Artinya, lalu Tuhan menciptakan bentuknya dan menyempurnakan kejadiannya, dan dijadikan oleh Tuhan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Surat Al-Qiyamah ayat 38-39. Supaya kekal adanya insan itu dengan berketurunan, sebagaimana berhasil adanya pertama-tama diciptakan oleh Tuhan. Maka siapa yang ini permulaannya dan itu keadaannya, maka dari manakah sombong, takabur, bangga, dan angkuh itu? Dan dia itu sebenarnya yang terkeji dari yang keji-keji, dan yang paling lemah dari yang lemah-lemah. Akan tetapi ini adalah kebiasaan dari orang keji. Apabila ia terangkat dari kekejian, niscaya ia meninggikan hidupnya dan merasa benar. Dan yang demikian itu karena menunjukkan kekejian permulaannya. Dan tiada daya dan upaya selain dengan Allah. Ya, jikalau Allah menyempurnakan insan, menyerahkan kepadanya urusan dan mengekalkan wujudnya atau adanya dengan pilihannya, niscaya dapatlah insan itu berbuat durhaka dan melupakan permulaan dan kesudahannya. Akan tetapi, pada kekekalan wujudnya, insan itu dikuasai oleh penyakit-penyakit yang menakutkan. Penyakit-penyakit yang besar, bahaya yang bermacam-macam, tabiat-tabiat yang berlawanan dari kepahitan, dahak, angin, dan darah, yang dihancurkan sebagian dari sendi-sendinya oleh sebagian yang lain. Dia berkehendak yang demikian atau enggan atau marah. Maka ia lapar dengan terpaksa, ia haus dengan terpaksa, ia sakit dengan terpaksa, dan ia mati dengan terpaksa. Ia tidak memiliki bagi dirinya manfaat dan madarat, kebajikan dan kejahatan. Ia tidak memiliki bagi dirinya mengetahui sesuatu, maka tidak diketahuinya. Ia menghendaki mengingati sesuatu, maka dilupainya. Ia menghendaki melupakan sesuatu dan melalaikannya, maka tidak dapat dilupakannya. Ia menghendaki memalingkan hatinya kepada apa yang penting, lalu hatinya itu berputar dalam lembah bisikan-bisikan setan dan pikiran-pikiran dengan terpaksa. Maka hatinya tidak memiliki atau menguasai hatinya. Dirinya tidak menguasai dirinya. Dan ia rindu kepada sesuatu. Kadang-kadang adalah kebinasaan pada yang sesuatu itu. Ia benci kepada sesuatu. Kadang-kadang hidupnya adalah pada yang sesuatu itu. Ia merasa lezat dengan macam-macam makanan. Dan makanan itu membinasakannya dan merusakkannya. Ia tidak menyukai obat, padahal obat itu bermanfaat dan menghidupkannya. Ia tidak merasa aman pada suatu saat dari malam atau siang, bahwa pendengaran dan penglihatannya akan dicabut. Anggota badannya akan lumpuh. akal pikirannya akan hilang, nyawanya akan diambil, dan semuanya yang diingininya dalam dunia akan dirampas. Maka dia itu menjadi orang yang sangat memerlukan, lagi hina. Jikalau ia dibiarkan dengan demikian, niscaya ia kekal tetap. Dan jikalau dirampas semua yang tersebut, niscaya ia hancur binasa. Dia itu adalah budak yang dimiliki atau ada yang punya. Tidak berkuasa atas sesuatu dari dirinya dan tidak kepada sesuatu dari lainnya. Maka manakah sesuatu yang lebih hina daripadanya jikalau ia mengenal akan dirinya? Dan di manakah layak kesombongan baginya jikalau tidaklah karena kebodohannya? Maka inilah hal ihwal yang di tengah-tengah. Maka hendaklah diperhatikan. Adapun akhirnya dan tempat kedatangannya, maka yaitu mati, yang disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, summa amanat bahu fa'akrobahu fa'akbarahu summa idha sya'a ansyara. Kemudian itu dimatikannya dan diletakkannya di dalam kubur. Sesudah itu, apabila dikehendakinya, dibangkitkannya. Surat Abasa ayat 21-22. Artinya, Allah Ta'ala mencabut nyawanya, pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, puasanya, perasaannya, pemahamannya, dan geraknya. Lalu insan itu kembali menjadi debu, sebagaimana adanya pada pertama kali dahulu. Tidak tinggal lagi selain bentuk anggota badan dan rupanya. Tidak ada perasaan dan gerak padanya lagi. Kemudian ia diletakkan dalam tanah. Maka ia menjadi bangkai yang busuk dan kotor, sebagaimana adanya pada permulaan dahulu, setetes air mani yang berhamburan. Kemudian anggota badannya menjadi busuk, hancur bagian-bagiannya, dan busuk tulang belulangnya. Ia menjadi hancur luluh. Bulat memakan bagian-bagian tubuhnya, lalu dimulainya dengan memakan dua biji matanya. Maka dicabutnya kedua biji mata itu, dan dengan kedua pipinya, maka dipotongnya kedua pipi itu. Dan dengan bagian-bagian tubuh lainnya, maka jadilah dia tai atau pirak dalam perut ulat. Dan adalah dia itu bangkai yang lari hewan daripadanya, dan semua insan jijik kepadanya dan melarikan diri daripadanya karena bersangatan busuknya. Dan yang paling bagus keadaannya bahwa ia kembali kepada apa adanya dahulu. Lalu ia menjadi tanah yang diperbuat kendi-kendi daripadanya, dan dibangun rumah-rumah dari tanah liat itu. Maka dia itu menjadi tidak ada sesudah ia ada. Dan jadilah ia seakan-akan ladang padi yang sudah dituai, yang kemarinnya tidak ada apa-apa. Sebagaimana ia telah berada pada permulaan kejadian pada masa yang lama. Mudah-mudahan tinggallah ia seperti yang demikian. Alangkah baiknya jikalau ia dibiarkan menjadi tanah. Tidak, akan tetapi ia akan dihidupkan kembali sesudah lama busuk, supaya ia merasakan kesangatan percobaan. Lalu ia dikeluarkan dari kuburnya sesudah terkumpul bagian tubuhnya yang bercerai-berai. Ia dikeluarkan dari huru-hara hari kiamat. Maka ia melihat kepada kiamat yang tegak berdiri, langit yang pecah, hancur, bumi yang sudah berganti, gunung-gunung yang berjalan, bintang-bintang jatuh bertaburan, matahari gerhana, keadaan yang gelap, malaikat-malaikat yang kasar, keras, neraka jahanam yang menyala-nyala, dan surga yang dipandang oleh orang berdosa. maka ia bersedih hati. Ia melihat surat amal yang dihamburkan. Lalu dikatakannya kepadanya, bacalah surat amalmu atau kitabmu. Maka ia bertanya, apakah kitab amal itu? Lalu dijawab, sudah ada kitab amal itu. Telah diwakilkan kitab itu pada engkau dalam hidup engkau, dan engkau bergembira dalam hidup itu. Engkau menyombong dengan kenikmatan hidup dan membanggakan diri dengan sebab-sebab kehidupan itu. Dua malaikat pengintip yang menulis terhadap kamu apa yang kamu tuturkan atau kerjakan dari sedikit dan banyak, biji dan kulit, makan dan minum, berdiri dan duduk, engkau telah lupa yang demikian, dan Allah menghitungnya terhadap engkau. Maka marilah kepada hitungan amal, dan bersedialah untuk jawabannya, atau engkau dihalau ke kampung azab. Lalu terputuslah hatinya karena gundah dari kehebatan perkataan tersebut, sebelum dihamburkan surat amal, dan melihat apa yang di dalamnya dari kehinaan-kehinaan. Maka apabila ia telah menyaksikannya, niscaya ia berkata, aduhai malangnya kami, kitab apakah ini? Tidak ditinggalkannya perkara yang kecil dan besar, melainkan dihitungnya semuanya. Sesuai dengan bunyi ayat 49 dari surat Al-Kahfi. Maka inilah akhir urusannya, dan itulah arti firman Allah Ta'ala, summa idza syaa ansyara. Sesudah itu, apabila dikehendakinya, dibangkitkannya. Surat Abasa ayat 22. Maka apalah kiranya bagi orang yang begini keadaannya, menyombong dan membesarkan diri. Bahkan apalah bagian dan bagi kegembiraan pada sekejap waktu sebagai kelebihan dari kesombongan dan tidak mensyukuri nikmat. Maka telah menampak baginya permulaan keadaan dan pertengahannya. Dan jikalau menampaklah akhir keadaan, kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Mungkin ia memilih menjadi anjing atau babi, supaya ia menjadi tanah bersama binatang, dan tidak menjadi insan yang mendengar pembicaraan atau menemui azab. Walaupun ia pada sisi Allah berhak bagi neraka, maka babi lebih mulia daripadanya, lebih baik dan lebih tinggi, karena permulaannya tanah dan penghabisannya tanah. Dan babi itu tidak kena hisab atau hitungan amal dan azab. Anjing dan babi tidak lari makhluk daripadanya. Dan jikalau penduduk dunia melihat hamba yang berdosa dalam neraka, niscaya mereka jatuh pingsan dari kejadiannya yang dan buruk bentuknya. Dan jikalau mereka mencium baunya, sungguh mereka akan mati dari busuknya. Dan jikalau jatuhlah setetes dari minumannya yang diminumkan dalam laut dunia, niscaya yang status itu lebih busuk dari bangkai. Maka orang yang begini keadaannya sesudahannya, kecuali dimaafkan oleh Allah dan dia itu dalam keraguan dari mendapat kemaafan, lalu bagaimana dia bergembira dan menyombong? Bagaimana ia menyombongkan diri dan merasa perkasa? Bagaimana ia melihat dirinya akan sesuatu, sehingga diyakininya bahwa ia mempunyai kelebihan? Hamba manakah yang tidak berdosa dengan suatu dosa yang berhak akan siksaan, kecuali dimaafkan oleh Allah yang Maha Pemurah dengan karunia-Nya. Dan ia menampalkan kepecahan dengan nikmat-Nya, dan mengharap daripadanya demikian, karena kemurahan-Nya, dan bagus prasangka kepadanya, dan tiada upaya selain dengan Allah. Adakah Anda melihat orang yang berbuat aniaya kepada setengah raja-raja? Lalu ia berhak disebabkan penganiayaannya itu pukulan 1000 cambuk. Maka ia dikurung dalam penjara. Dan dia menunggu untuk dikeluarkan ke lapangan atau padang mahsyar. Dan dijatuhkan siksaan atas dirinya di hadapan manusia banyak. Dan ia tidak tahu apakah ia akan dimaafkan atau tidak. Bagaimana hinanya dia dalam penjara? Adakah Anda melihat bahwa ia menyombongkan diri terhadap orang-orang yang dalam penjara? Dan tidak adalah dari hamba yang berdosa, melainkan dunia penjaranya. Dan ia berhak memperoleh siksaan dari Allah Ta'ala. Ia tidak tahu bagaimana akhir urusannya. Maka mencukupilah yang demikian kegundahan baginya, ketakutan, mengharap belas kasihan, kerendahan, dan kehinaan. Inilah kiranya obat secara ilmiah yang mengalahkan pokok kesombongan. Adapun pengobatan alamiah, maka yaitu merendahkan diri karena Allah dengan perbuatan dan karena dengan semua makhluk. Dengan perbuatan dan karena semua makhluk, dengan rajin berakhlak, dengan akhlak orang-orang yang merendahkan diri. Sebagaimana kami telah sifatkan dan ceritakan dari hal ikhwal orang-orang soleh, dari hal ikhwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga adalah dia Sallallahu Alaihi Wasallam makan di atas tanah dan bersabda, sesungguhnya aku hamba, aku makan sebagaimana hamba itu makan. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Ibnu Asakir dari Al-Bara. Mengapa Anda tidak memakai pakaian baru? Salman lalu menjawab, aku sesungguhnya hamba. Maka apabila aku telah dimerdekakan pada suatu hari nanti, niscaya aku pakai yang baru. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengisyaratkan dengan yang demikian kepada kemerdekaan di akhirat. Tawaduk itu tidak sempurna sesudah makrifah, selain dengan amal. Dan karena itulah disuruh orang-orang Arab yang menyombongkan diri atas Allah dan Rasulnya dengan beriman dan mengerjakan sholat sekalian. Dan dikatakan, sholat itu tiang agama. Dan dalam sholat terhadap rahasia-rahasia. Dan karenanyalah sholat itu menjadi tiang agama. Di antara jumlah rahasia itu ialah apa yang terdapat dalam sholat. Dari tawaduk dengan merendahkan diri berdiri, dengan rukuk dan sujud. Dan adalah orang-orang Arab itu dahulu menolak daripada membungkuk. Lalu jatuhlah cemeti dari tangan salah seorang mereka. Maka ia tidak mau membungkuk untuk mengambilnya. Dan ada yang terputus tali sepatunya. Maka ia tidak mau menundukkan kepalanya untuk memperbaiki tali sepatu itu. Sehingga Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu, yaitu keponakan Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang dermawan Islam, wafat tahun 50 Hijrah dalam usia 120 tahun, mengatakan, aku melakukan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak menelungkup untuk sujud melainkan berdiri saja. Maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'atnya. Kemudian dapat ia memahami dan sempurnalah imannya kemudian. Diriwayatkan Ahmad dari Hakim bin Hisam. Tatkala adalah sujud pada mereka itu kesedihan, kehinaan dan kerendahan, niscaya mereka itu disuruh dengan sujud supaya dengan demikian hancur kesombongan mereka dan hilang keangkuhan mereka. Dan mantaplah tawaduk dalam hati mereka. Dan dengan sujud itu disuruh makhluk lainnya maka sesungguhnya rukuk, sujud, dan berdiri tegak itu adalah amal perbuatan yang dikehendaki oleh tawadhu. Maka begitu pula orang yang mengenal dirinya, maka hendaklah ia memperhatikan tiap-tiap apa dari perbuatan yang dikehendaki oleh kesombongan. Maka hendaklah ia rajin mengerjakan yang sebaliknya, sehingga jadilah tawadhu itu suatu akhlak baginya. Sesungguhnya hati itu tiada akan berakhlak dengan akhlak terpuji selain dengan ilmu bersama dengan amal. Dan yang demikian itu karena tersembunyi hubungan antara hati dan anggota badan, dan rahasia ikatan di antara alamul mulki dan alamul malakut, dan hati itu termasuk alam malakut. Tingkat kedua, tentang apa yang datang dari kesombongan itu dengan 7 sebab yang tersebut dahulu, dan telah kami sebutkan pada kitab tertelanya kemegahan diri bahwa kesempurnaan hakiki ialah ilmu dan amal. Adapun selain itu dari hal-hal yang lenyap dengan mati, maka adalah kesempurnaan sangkaan. Maka dari ini sukarlah bagi orang-orang yang berilmu bahwa tidak menyombongkan diri. Akan tetapi kami akan menerangkan jalan pengobatan dari ilmu dan amal pada semua sebab yang 7 itu. Pertama, keturunan. Maka orang yang diselimuti oleh kesombongan dari pihak keturunan, maka hendaklah ia mengobati hatinya dengan mengetahui 2 hal. Salah satu dari 2 hal itu ialah bahwa itu suatu kebodohan, di mana ia merasa mulia dengan kesempurnaan orang lain. Dan karena itulah dikatakan pada sekuntum syair, kalau engkau membanggakan diri dengan ayahmu orang bangsawan, maka kamu itu benar sekali. Akan tetapi buruklah mereka yang dianakkan. Orang yang menyombongkan diri dengan keturunan, jikalau ia itu keji pada sifat-sifat pribadinya, maka dari manakah ia menampalkan kekejiannya itu dengan kesempurnaan orang lain? Bahkan, jikalau ada orang yang dia membangsawakan diri kepadanya masih hidup, maka sesungguhnya orang tersebut akan mengatakan kepadanya, kelebihan itu bagiku dan engkau itu siapa? Sesungguhnya engkau itu ulat yang dijadikan dari kencingku. Apakah engkau berpendapat bahwa ulat yang dijadikan dari kencing manusia itu lebih mulia daripada ulat yang dijadikan dari kencing kuda? Jauhlah itu dari kebenaran. Akan tetapi keduanya bersamaan, dan kemuliaan itu bagi insan, tidak bagi ulat. Kedua, bahwa ia mengetahui keturunannya yang hakiki. Maka dikenalnya ayah dan neneknya. Maka sesungguhnya ayahnya yang dekat ialah setetes air mani yang kotor, dan neneknya yang jauh ialah tanah debu yang hina. Dan telah diperkenalkan oleh Allah Ta'ala keturunannya dengan firman-Nya, Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in makin. Artinya, dan segala sesuatu yang diciptakannya dibuatnya dengan sebaik-baiknya, dan dimulainya menciptakan manusia dari tanah. Kemudian itu dijadikannya keturunan manusia dari saripati air yang hina. Surat As-Sajdah ayat 7-8.